واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Waqi'ah dari tafsir Ibn Katsir. Qauluhu ta'ala, firmanullah ta'ala pada ayat yang ke-39 dan seterusnya, Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ini golongan yang akan masuk surga, sekian banyak dari golongan pertama dan sekian banyak dari golongan yang terakhir. Ay jama'atan minal awwalin wa jama'atan minal akhirin. Sekian banyak dari golongan pertama dan sekian banyak dari golongan yang umat terakhir. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana al-Mundzir Ibnu Syadzan qala haddatsana Muhammad ibn Bakkar qala haddatsana Sa'id ibn Bashir an Qatadah 'anil Hasan 'an Imran ibn Husain 'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana ba'duhum ya'khudhu 'an ba'din. Belum mengatakan sebagian sahabat ya, itu terjadi perbedaan pendapat ya mengenai perkara ini, atau mereka terjadi diskusi di antara mereka. Qala aqrayna dhata lailatin 'inda Rasulillah thumma ghadawna 'alayh. Suatu ketika kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian kami pun duduk di waktu pagi bersama beliau lagi, bermajlis lagi. Ya, karena Rasulullah SAW biasa mengadakan majlis ba'dal asr dan juga ba'dal subuh. Faqala uridat 'alayya al-anbiya. Maka Rasulullah SAW bersabda, uridat 'alayya al-anbiya, diperlihatkan atasku para nabi. Wa atba'uha bi umamiha, dan pengikut-pengikutnya dengan seluruh umatnya. Wa yamuru 'ala nabiyyi wan nabi fil 'isabah. Dan aku melewati ya satu nabi demi satu nabi, dan ketika itu para nabi itu di tengah-tengah kerumunan. Wan nabiyyu fi tsalatsati wan nabiyyu wa laysa mahu ahad. Bahkan ada nabi yang pengikutnya cuma tiga, ada nabi yang sama sekali enggak punya pengikut. Ya. Berdakwah puluhan ratusan tahun tapi tidak memiliki pengikut. Ada nabi yang demikian. Sehingga sekali lagi yang namanya dakwah bukan banyak sedikit, ya, tetapi dakwah itu benar atau tidaknya. Watala Qatadah hadil ayat. Kemudian Qatadah menyampaikan ayat ini, alaysa minkum rajulur rasyid, bukankah di tengah kalian ada orang yang otaknya cerdas, terbimbing, kenapa kemudian tidak beriman? Ya. Yaitu setiap manusia memiliki kecerdasan, dan sungguh mengherankan ketika kecerdasan tersebut tidak digunakan untuk beriman. Sampai-sampai ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Qala, kemudian Rasulullah menceritakan lagi, hatta marra alayya Musa ibnu Imran fi Kabkabah, sampai lewat atasku Musa ibnu Imran dalam kerumunan Bani Israel, dalam sekian banyak jumlah ya Bani Israel. Faqalat qultu rabbi man hadha, maka aku bertanya, wahai Rabbku, siapa ini? Qala hadza akhuka Musa. Ini saudaramu Musa. Ini saudaramu Musa. Ibnu Imran wa man tabi'ahu min bani Israil, dan yang mengikuti Musa dari kalangan bani Israil. Qala qultu, aku berkata, rabbi man hadha, subhanallah, qultu rabbi fa aina ummati, maka aku berkata lagi, di mana umatku? Unzur an yaminik fi dhirabi. Qala fa idza wujuhur rijal, ya. Kemudian ketika aku bertanya, di mana umatku? Lihatlah sebelah kananmu, di sebelah sana. Di sana ada, ya, banyak sekali manusia. Qala aradhita, maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau ridha dengan jumlah umatmu yang banyak? Qultu qad raditu rabbi, sungguh aku ridha terhadap Rabbku, wahai Rabbku. Qala undur ilal ufuq an yasarik, kalau begitu lihatlah sebelah kirimu. Fa ida wujuhur rijal, di situ banyak sekali ya manusia. Aradita, qultu qad raditu rabbi, apakah engkau ridha? Maka Rasulullah menjawab, aku ridha wahai Rabbku. Qala fa inna ma'ha ula'i 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab, dan di tengah-tengah mereka ada 70 ribu dari kalangan umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, nas'alullah minhum, ya, kita meminta kepada Allah semoga termasuk dari golongan, ya, yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Qala wa ansha'a ukasha ibnu Mihsan min bani Asad, maka segeralah Ukasha ibnu Mihsan dari bani Asad. Kata Sa'id, kana badriyan, beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Qala Ukasha ibnu Mihsan mengatakan, ya Nabi Allah, ud'u Allah ayaj'alani minhum, wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya jadikan aku, ya, di antara mereka. Wa qala Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, jadikanlah Ukasyah, ya, bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Qad ansha'a rajulun akhar, tiba-tiba ada satu orang lagi yang berkata, ya Nabi Allah, ud'ullaha ayaj'alani minhum, ya Nabi Allah, doakanlah kepada Allah supaya aku dijadikan bagian dari mereka. Qala Allah, sabaqaka biha Ukasha. Kemudian Rasulullah menjawabnya, sungguh telah mendahuluimu Ukasha. Ya. Sebelum kita lanjutkan, di sini, ya, ada jenis tawassul syar'i, tawassul yang disyariatkan, yaitu meminta untuk didoakan oleh orang yang saleh, yang beliau itu hidup dan hadir di situ, ada di situ, ya, saleh dan dia hai, hidup dan hadir, ada di situ. Boleh kita meminta didoakan oleh orang dengan kategori tersebut, saleh, hidup dan hadir. Kalau tidak saleh, ya nggak usah, ya, tidak usah. Kalau dia tidak hidup atau meninggal dunia, ya jangan, ya. Karena orang yang sudah meninggal dunia terputus amalannya. Jangankan minta doa, dia sendiri itu mengharapkan doanya kita. Ya. Sehingga tidak boleh meminta kepada orang yang mati. Mereka tidak bisa mendatangkan apapun. Ya. Kemudian yang ketiga, hadir. Hadir itu ada di hadapan kita. Karena kalau tidak di hadapan kita, ya, ini seperti, ya, meminta kepada sesuatu yang tidak ada. Dan ini tidak boleh. Ya, karena tidak mampu untuk mendatangkan, karena tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya. Nah, ketika masuk dalam kategori meminta, ya, kepada sesuatu yang gaib, maka itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta, ya, misalkan orangnya masih hidup, tapi hidupnya di Madinah sana, tiba-tiba kita ngomong, misalkan Syekh yang masih hidup, Syekh Abdul Muhsin, misalkan Al-Abbad, Syekh, doakan, ya, tapi tidak di hadapan kita. Tidak ada ittisal, tidak ada telpon, tidak ada apa. Kemudian kita menyampaikan, maka tidak akan terdengar oleh beliau. Ya. Dan tidak akan mampu untuk didoakan. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Syaratnya, ya, tawassul yang syar'i dengan orang yang soleh adalah dia hidup dan dia hadir di situ. Ya. Dia mengatakan dia harus dalam perkara yang mampu. Ya, dalam perkara yang mampu. Kemudian kita lanjutkan, faqala Rasulullah, fa in istata'tum fadakum fidakum abi wa ummi an takunu min ashabi sab'in faf'alu. Kalau kalian mampu, ya, ayah ibuku jadi jaminan. Jika kalian mampu untuk menjadi salah satu dari 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, faf'alu, lakukanlah. Wa illa fakunu min ashabi dhirab. Kalau memang tidak bisa, jadilah kalian ashabi dhirab, yaitu kelompok yang golongan kanan yang dilihat oleh Rasulullah tadi. Ya. Wa illa fakunu min ashabil ufuq. Kalau tidak bisa menjadi golongan sebelah kanannya Rasul, ya, maka jadilah seperti umat-umat Rasul yang dilihat di seluruh ufuk, di seluruh arah mata angin yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Jadi arah kanan itu dikhususkan. Pertama 70 ribu golongan, ya, masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kemudian golongan yang dhirab, sebelah kanannya Rasul. Kemudian ufuk. Ufuk berarti ya seluruh penjuru mata angin. Ya, ini menunjukkan sebelah kanan ini istimewa. Ya. Maka kalau memang tidak bisa menjadi 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, jadilah dhirab. Ya, dhirab rijal, sekelompok, ya, manusia-manusia yang mereka masuk surga. Ya, walaupun mengalami hisab, tapi hisabnya mudah. Allahumma yassirna al-hisab. Ya, Allahumma hasibna hisaban yassira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Wala tuhasibna hisaban asira. Dan jangan hisab kami dengan hisab yang sulit. Hisab yang mudah itu adalah al-arad. Ya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisaba yassira? Hisab yang mudah adalah ditunjukkan. Ditunjukkan, ini catatan amalanmu, kamu berbuat baik, kamu berbuat jelek, ini semuanya tercatat, semuanya terekam. Sampai ketika kita hampir-hampir putus asa, kok dosanya banyak sekali, tiba-tiba Allah tutup dan Allah lewatkan dan kemudian Allah ampuni dan dipersilahkan masuk surga. Ya. Ini adalah hisab yasir. Cirinya adalah menerima dengan tangan kanan, diserahkan dengan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan dari arah depannya. Tapi yang celaka adalah diserahkan dengan tangan kiri, diterima dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Nah, itu yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fa inni qad ra'aitu unasan katsiran qad tasya'abu qad ta'ashabu hawlahu thumma qala inni la arju an takunu rubu'a ahli al-jannah. Dan sungguh aku melihat sekian banyak manusia itu berada di sekitar itu. Ya, jadi kebanyakan dari umat Nabi Muhammad itu ufuk, di ufuk yang lain. 70 ribu itu cuma 70 ribu, dalam riwayat lain masing-masing orang tadi akan membawa 70 ribu lagi. Jadi 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, masing-masing orang tadi akan membawa 70 ribu lagi. Ya. Faya subhanallah. Golongan yang kedua adalah dirabur rijal. Ya. Dirabur rijal yaitu adalah umatnya Nabi Muhammad yang diposisikan sebelah kanannya Nabi, yang akan mendapatkan hisab yang mudah. Kemudian yang berikutnya adalah di sisi-sisi yang lainnya. Dan kata Rasulullah, dan aku berharap kalian itu menjadi seperempat penduduk surga. Fakabarna, kami pun akhirnya bertakbir. Sumaqal, kemudian Rasulullah berkata lagi, inilah arju antakunu thulutha ahlil jannah. Aku berharap justru kalian, ya, menjadi sepertiga penduduk surga. Fakabarna, kami pun bertakbir. Qala, maka Rasulullah berkata lagi, inilah arju antakunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap justru kalian akan yang menghuni separuh daripada penduduk surga. yang akan menghuni separuh surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakabbarna, kami pun bertakbir. Qala thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, surah Al-Waqi'ah 39:40, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ya, sekian banyak dari golongan pertama dan sekian banyak dari golongan terakhir, yaitu separuh umat sebelum kita dari sekian umat banyak itu separuh. Nah, umatnya Nabi Muhammad separuhnya sendiri. Jadi paling banyak. Wa qulna bainana man haula'i sab'un alfan. Maka kami berbincang-bincang di antara sahabat, siapa itu 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Fa qulna humul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku. Ada yang mengatakan mereka adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Qala fa balahu dzalika, maka sampailah berita tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, bal humul ladzina la yaktawun wa la yastaraqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang masuk 73 golongan atau 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah orang-orang yang tidak yaktawun, tidak meminta pengobatan dengan metode kai. Kai itu dengan metode panas api. Ya, ulama beda pendapat hukumnya, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, ya. Yaitu menyembuhkan penyakit dengan dibakar menggunakan api yang panas. Itu jenis pengobatan zaman dulu, ya. Wala yastarqun, dan tidak meminta diruqyah. Meminta diruqyah, ya, kalau kita bicara hukum sebenarnya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Tetapi dia akan kehilangan keutamaan ini. Meminta untuk diruqyah itu akan kehilangan keutamaan, ya, dari 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Lalu bagaimana solusinya? Ruqyah sendiri. Enggak usah minta, ruqyah sendiri. Atau kalau orang lain menawarkan ruqyah, ya tidak mengapa, terima saja. Tapi kalau meruqyah itu kita minta, itu ahsan jangan. Karena kita akan kehilangan kesempatan masuk dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa dalilnya boleh kita menerima tawaran ruqyah dari orang lain? Rasulullah diruqyah oleh Malaikat Jibril ketika disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi disihir dengan menggunakan rambut dan juga sisirnya Rasulullah, kemudian dibuntel-buntel, dibatakan jampi-jampi, ditaruh satu gelungan, ditaruh di Toh Nahl, di sela-sela pohon kurma, satunya di biar, di sumur. Ya, di sumur. Ya. Itu disihir. Rasulullah pernah disihir. Apa bentuk sihirnya? Yukhayyal, sihir takhayul. Jadi sihir itu ada yang jenisnya takhayul. Takhayul itu bukan tidak ada. Takhayul itu sihir yang sifatnya membayangkan. Jadi tidak ada tapi seolah-olah ada. Itu khayal. Ya, seperti kita berkhayal gitu ya. Berkhayal gitu. Jadi yukhayyal annahu ata ba'd nisa'i wa lam ya'tihi. Dihayalkan pada pikiran Rasul saat itu sudah mendatangi, sudah menggilir salah satu istrinya, padahal belum. Dan kalau posisinya orang ta'adud bisa masalah besar seperti itu. Ya. Belum menggilir istri pertama, tapi seolah-olah sudah, tiba-tiba langsung istri kedua. Yang istri pertama bisa marah-marah. Dan ini bisa memecah belah rumah tangga. Itu sihir yang saat itu berdampak pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama sepakat sihirnya Labid bin Aqsam ini tidak berpengaruh pada wahyu. Jadi berpengaruh pada tadi saja, ingatan sudah datang menggilir yang pertama apa belum? Seolah-olah sudah. Sehingga beberapa hari Rasulullah kok enggak datang di istri yang nomor sekian. Ini khayal, namanya sihir khayal. Jadi seperti kalau zaman sekarang itu hipnotis ini termasuk dalam khayal. Dibuat seolah-olah melakukan tertentu padahal tidak. Ya, ini khayal. Dan itu dengan menggunakan alat ya tadi rambut. Rambut yang digelung pada sisir ya dibaca jampi-jampi. Apa hubungannya? Memang tidak ada hubungannya. Yang namanya sihir itu adalah ya mazhara atharu wala tufasababu. Di mana dampaknya itu jelas terlihat. Rasulullah lupa tadi ya kan? Jelas nampak. Tapi sebabnya tidak nampak. Kalau mau kita kaitkan apa hubungannya Rasulullah lupa dengan rambut yang digelung-gelung, ya enggak ada. Tapi itulah sihir. Yang membuat kemudian ada adalah kerjasamanya syaitan. Ya, sehingga di dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf, fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Ya. Ketika orang lupa bersyukur itu termasuk syaitan yang mensihir dia. Jadi kisahnya Nabi Yusuf ya, ada dua teman di penjaranya pengin takbir mimpi. Nah, salah satunya yang Nabi Yusuf yakin dia itu akan selamat dititipkan sebuah kalimat, kalau kamu keluar dari penjara ini sampaikan ke tuanmu tentang masalahku. Tapi setelah keluar dari penjara lupa dengan kebaikan orang. Ya kan? Lupa. Nah, Allah katakan fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Itu Allah syaitan membuat orang tadi lupa tentang pesannya, amanahnya Nabi Yusuf untuk disampaikan kepada tuannya. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara belasan tahun di situ. Nah, dari sini ikhwan fillah jazakumullah, kadang kita lupa itu sihir syaitan. Sihir syaitan yang menyibukkan pikiran kita dengan perkara yang lainnya sehingga terluputkan dari perkara yang harusnya kita ingat. Maka kalau kita lupa ya, sebutlah nama Allah idza nasita, apabila engkau lupa sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Karena terkadang syaitanlah yang memalingkan kita sehingga kita lupa dari sesuatu. Kita kembali di sini fa'alaikumullah tentang ruqyah ya. Sekali lagi di sini yang kehilangan keutamaan ini adalah orang yang minta diruqyah. Bukan orang yang diruqyah, minta diruqyah. Dia akan kehilangan ya keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Tatayyur tasya'um bi fi'lil hayawan, bi fi'lil tuyur. Yaitu berburuk sangka dengan perilaku burung. Berburuk sangka dengan perilaku burung atau hewan atau apapun, dengan warna ya, atau dengan hari. Ini hari Selasa apes ini hari Sabtu apes ini. Ini adalah bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenci dalam Islam, dimakruhkan ya dan diharamkan tergantung jenis yang dia pesimiskan. Ya, tergantung jenis yang dia pesimiskan. Nah, ini sangat penting tentang tatayur ini. Dan kebalikan tatayur itu adalah tafaul. Tafaul itu optimisme, tafaul hasan. Ya, misalkan kita mau cari rezeki, mau dagang, cerah. Semoga rezekinya secerah awan ini. Nah, itu tidak mengapa seperti itu. Ya. Atau misalkan hari Senin berkah, insyaallah berkah. Itu namanya optimisme. Ya, keluar dari rumah optimis. Mendung, semoga hujan rahmat insyaallah. Itu optimisme namanya. Tapi kalau mendung, wah, sial ini. Nah, itu namanya tatayur. Ya. Ini penting bagi kita ya, karena di dalam hadis riwayat Abu Dawud, innallaha yuhibbu tafaulal hasan. Allah itu mencintai tafaul, optimisme yang baik. Optimisme itu Allah cintai dan pesimisme itu Allah benci. Bahkan dijadikan yang namanya pesimisme itu termasuk dosa besar. Dalam riwayat Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-kaba'ir arba'ah. Dosa besar itu ada empat. Yang pertama al-isyraku billah, bersyirik kepada Allah. Kemudian al-amnu min makrillah, merasa aman dari rencana-rencana Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-qunut min rahmatillah, wal ya'su min rahillah. Yang ketiga adalah putus asa dari rahmat Allah. Ya, merasa Allah tidak akan mengampuni kita, merasa Allah tidak akan menerima sholat kita. Ini adalah dosa besar. Kemudian wal ya'su min rahillah. Putus asa dari jalan keluar Allah. Ketika ada kesulitan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sudah saya tidak mampu ya untuk apa ibadah lagi. Saya padahal masih mampu, belum berusaha. Ya, saya tidak ada solusi lagi bagi masalah ini. Padahal masih banyak solusi. Maka yang seperti itu ma'asyiral muslimin adalah pesimisme dan itu merupakan dosa besar. Ya. Dosa besar. Minimalnya adalah berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita menganggap tidak ada jalan keluar pada persoalan hidup kita, berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka Allah tidak menurunkan rahmatnya. Maka jangan berburuk sangka. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah yang mereka tawakal. Nah, ini adalah illat, alasan kenapa orang yang menggunakan pengobatan kai, minta diruqyah dan bertatoyur, berburuk sangka, bernasib sial, menganggap sial, ya, itu disingkirkan dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena tiga perbuatan tadi menunjukkan kurangnya tawakal. Ya. Dibrangus pakai panas itu menunjukkan ketidaksabaran dia. Yang penting sembuh. Tapi perlu diingat bahwasanya dia menyembuhkan tetapi menimbulkan kerusakan atau menimbulkan siksaan yang sama, yaitu panas. Ini berarti mengurangi tawakal dia. Kurang sabar dia. Kemudian meminta diruqyah juga sama. Menunjukkan kurang tawakalnya dia. Kurang sabarnya dia. Apalagi sampai bertatoyur. Ya. Menganggap sial pada perilaku tertentu. Atau sial terhadap hari tertentu. Warna tertentu. Ya. Maka ini adalah. Ya. Apa namanya. Akan mengurangi tawakal. Tetapi perlu dicatat, apabila hal tersebut memang sudah jelas-jelas jelek, itu bukan tatoyur lagi. Contoh, ya, Rasulullah itu tidak mau melewati tempat yang dulu pernah diazab, kecuali harus menangis melewatinya. Bahkan Rasulullah pernah melewati sebuah dua gunung, bukit. Bukit ini namanya jelek. Rasulullah enggak mau melewatinya. Itu bukan tatoyur. Tapi memang namanya jelek, jangan lewat situ. Itu bukan tatoyur. Itu ibaratnya kita sudah tahu di sebuah jalan berduri. Sudah tahu berduri, kemudian kita katakan, "Gah, jangan berburuk sangka. Kita lewatin aja." Ya pasti kita akan tertusuk duri. Sama Rasulullah itu paling tidak suka dengan nama yang jelek. Ya. Jadi ada nama yang jelek, ada gunung, namanya jelek, namanya kurang baik. Maka Rasulullah tidak mau melewatinya kecuali namanya diganti. Ya. Karena Rasulullah tidak mau melewati perkara yang jelek dan mendiamkan kejelekan tadi. Ya. Bisa dipahami ya? Ini bukan termasuk berburuk sangka. Karena memang kenyataannya namanya jelek. Ya. Jadi pahami ya. Jadi dibedakan antara berburuk sangka, yaitu tatoyur, dengan memang keburukan di hadapan kita. Kalau keburukan di hadapan kita, ya kita hindari. Karena itu jelas-jelas buruk di hadapan kita. Ibarat jalan. Ya. Jangan karena istilahnya ini sepertinya sepi, kayaknya ada penghuninya. Nah, itu berarti tatoyur. Tapi kalau ini sepi, ya anak khawatir kalau lewat situ malam-malam barangkali ada begal. Coba, mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Yang pertama, tidak melewati jalan sepi karena khawatir ada setannya. Yang kedua, tidak melewati jalan sepi karena khawatir ada begalnya. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh? Apa? Begal boleh dilewati? Oh, yang enggak boleh. Yang enggak dilewati adalah yang tadi katanya ada setan atau sial atau apa. Karena termasuk apa? Termasuk tatayur, tasyaum, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak melewati sebuah jalan yang sepi, khawatir ada begal, ya itu manusiawi, wajar. Ya, bahkan itu dalam rangka kehati-hatian. Jadi berbeda, walaupun sama-sama jalannya sepi, tapi alasan tidak melewatinya itu apa? Kalau tidak melewatinya alasannya karena di situ nanti ada genderuwo, atau itu jalan sial ini enggak boleh lewat jam sekian. Kalau jam antara jam 12 jam 1 enggak boleh lewat jalan sini. Kenapa? Pamali akan terjadi kecelakaan ini dan itu. Yang melewatinya pasti akan mati dan seterusnya. Ini kan namanya tatayur, tasyaum. Ini yang tercela, ini yang enggak boleh. Ini yang jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau kita tidak melewati jalan karena ini sepi, khawatir barangkali ada maling, barangkali ada qati'ut thariq, perampok, atau barangkali ada hewan buas, enggak usahlah. Boleh enggak kita seperti itu? Boleh, karena kita berdasar. Ya, dan itu bukan berburuk sangka, walaupun kan secara definisi bahasa apa? Secara definisi bahasa berburuk sangka enggak? Berburuk sangka karena khawatir di situ ada penjahat, ada apa? Tetapi berburuk sangka ini berdasar. Yang ini tidak berdasar. Paham ya? Nah, itulah penting ikhwan fillah azakumullah yang perlu kita pahami. Sama-sama tidak melewati satu jalan, alasannya beda, hukumnya bisa berbeda. Ya, hukumnya bisa berbeda. Seorang misalkan ketika orang meninggal dunia, kemudian kita pakai baju hitam, yang satu alasannya sebagai tanda berkabung, yang satunya ya wong adanya pakaian hitam atau saya senangnya pakaian hitam, ya kebetulan saja pakai hitam. Coba yang boleh mana, yang nggak boleh mana? Yang tanda berkabung itu nggak boleh karena itu niyahah, ratapan. Ya, memakai pakaian hitam ya dalam rangka berkabung itu namanya meratapi. Enggak boleh di situ Islam meratapi seperti itu. Tapi kalau kita takziah, pakaian kebetulannya hitam, jaketnya kebetulan hitam atau memang hobi dengan pakaian hitam ya, alasannya seperti itu, ya tidak masalah, tidak mengapa. Ya. Kalau kita tidak berjualan di hari Sabtu, khawatir itu hari naas, masuknya apa? Tatayur. Tapi kalau kita tidak berjualan di hari Sabtu karena pengen libur, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Sama-sama tidak berjualan di hari Sabtu. Ya, sama-sama tidak berjualan di hari Sabtu, tapi alasannya berbeda, hukumnya jatuhnya berbeda. Maka di sini ikhwana fi dinasakumullah kita dididik ya untuk di dalam bersikap itu punya dasar. Tidak boleh dasarnya itu hanya sekedar berburuk sangka dan pesimisme. Ya. Tetapi kalau dasarnya ini adalah dasar yang dalam rangka kehati-hatian atau meyakinkan, maka tidak mengapa. Ya. Ya, seperti misalkan ada orang berbuat salah, kita menasihati seseorang, menegur seseorang dari kejelekan. Ya, misalkan orang tadi ya telat berangkat kerjanya. Kemudian kita nasihati. Ketika kita menasihati, ini benar apa salah? Benar. Kalau kita niatnya ya menegur supaya amanah, supaya tanggung jawab, benar. Tapi kalau kita menegurnya karena wah, kesempatan ini untuk jatuhkan ini orang. Mumpung ini kira-kira bagus atau tidak. Nah, itu yang namanya tajassus, mencari-cari kesalahan. Ketika jatuh teman kita dalam kesalahan, langsung dibahas. Ya. Tetapi kalau kita melihat kesalahan orang, kita nasihati, ya. yaitu adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang sangat penting bagi kita untuk meluruskan pola berfikirnya kita. Jangan menjadi pola berfikirnya orang jahiliyah yang penuh dengan su'udzon kepada Allah, yang penuh dengan ya'as, putus asa. Innahu la ya'asu min rahillail qaumul kafirun, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Merasa tidak ada solusi, merasa tidak ada rizki, merasa tidak ada jalan keluar, seolah-olah hidupnya yang paling sengsara, seolah-olah Allah tidak memiliki rahmat sama sekali kepadanya. Nah ini berarti berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Seorang muslim gak pantas begitu. Kita setiap hari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, aku meminta pertolongan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dialah Allah Ar-Rahman yang maha memberi, yang pemberiannya itu tidak dibatasi kepada siapapun, semuanya dikasih oleh Allah Ar-Rahim, yang lebih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, itu kita sudah ditanamkan dari semenjak kecil bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalimat tawakal. Ya, berbuat apapun bismillah. Ya, bekerja bismillah. Itu kalimat tawakal. Karena makna bismillah ada sebuah kalimat yang ditakdirkan di situ, ya, yang dihilangkan pengucapannya dan penulisannya, tetapi secara makna terikat, yaitu bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah astain, aku minta tolong. Jadi ba-nya di sini menunjukkan isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah. Ketika kita mengatakan bismillah, artinya kita minta tolong kepada Allah. Itu adalah bentuk, ya, optimisme, bentuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fillah jazakumullah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, dan golongan kiri, apa itu golongan kiri? Lama zakara ta'ala hal ashabil yamin adhaf 'alaihim bi dhikri ashabis shimal. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah sebutkan sebelumnya keadaan golongan kanan, Allah iringkan setelahnya untuk menyebutkan golongan kiri. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Golongan kiri, apa itu golongan kiri? Ayyu syai'in hum fihi ashabus shimal. Apa keadaan yang akan dialami oleh ashabus shimal? Golongan kiri. Allah sebutkan di sini, ya. Suma fassara dzalika faqal, Allah rincikan pada ayat yang berikutnya. Allah berfirman, fi samumi wa hamim. Golongan kiri, mereka di dalam samum, wal hawa al har, yaitu udara yang sangat panas membara. Mereka di dalam sebuah tempat yang udaranya sangat panas membara, panas yang membakar dan mengeringkan kulit-kulit, ya. Wahamim ay huwal ma'al har, dan dikasih hidangan minuman yang sangat panas. Ya, di dunia saja kalau kita lagi panas-panasnya, minumannya panas rasanya kayak apa? Apalagi ini di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, wa dhillin min yahmum ay dhillud dukhan, dan mereka dinaungi oleh awan yang sangat hitam, yaitu mereka di sebuah tempat yang udaranya sangat panas, airnya pun sangat panas, naungannya pun naungan yang sangat panas hitam pekat. Demikian kata Mujahid, Ikrimah, Abu Shalih, Qatadah dan yang lainnya. Wahadihi kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mursalat, Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadzibūn. Pergilah engkau menuju tempat yang kalian dulu tidak percaya. Yang tidak percaya neraka, masuk neraka saja. Inṭaliqū ilā dhillin dzī thalāthi syu'ab. Masuklah kalian di bawah naungan awan yang sangat gelap, yang sangat panas, hitam, yang memiliki tiga cabang. La dhalili wa la yughni min al-lahab. Awan tersebut tidak meneduhkan dan tidak menghalangi dari panasnya api neraka. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Bahkan api neraka itu percikannya setinggi istana, dan syarornya, percikannya, peletikannya, ka'anahu jimalatun sufar, seperti onta-onta kuning yang berwarna kuning. Peletikan daripada syarornya, daripada apinya, itu seukuran-ukuran onta. Wailul yawma idilil mukadzibin. Celakalah saat itu bagi orang-orang yang mendustakan akhirat, karena dia akan mendapatkan neraka jahannam. Nasallahu salama. Walihada qalaha huna wa dhillin min yahmum, yaitu naungan dari yahmum, huwa dukhanul aswad, yaitu asap yang hitam pekat panas. La baridi wala karim, ay laysa tibal habub wala hasnal manzar. Ya. Hembusannya tidak nyaman, tidak enak karena panas, dan dilihatnya pun tidak enak. Ya. Kama qala al-Hasan wa Qatadah, sebagaimana kata al-Hasan wa Qatadah, wala karim ay wala kaliman manzar. Ya, tidak enak dipandang, tidak enak dirasa, tidak enak dicium, tidak enak dipandang. Enggak ada enak-enaknya sama sekali. Qala Qatadah, kullu syarabin laysa bi'adbin falaysa bikarim. Orang Arab itu ada ungkapan, setiap minuman yang tidak segar itu diungkapkan laysa bikarim. Hadzal ma laysa bikarim. Itu orang Arab, itu fasih, bukan amiyah ya Pak ya. Bukan amiyah. Jadi kalau minuman, ada minuman yang tidak segar, ya, akan dikatakan hadzal ma laysa bikarim. Ini minuman enggak segar. Ungkapannya laysa bikarim. Ya. Qala al-Jarir, al-Arab tattabi'u hadhihi al-lafdhah fi an-nafi. Orang Arab biasa menggunakan bahasa-bahasa begini dalam menafikan sesuatu. Ya, misalkan makanan yang tidak enak, itu kalimatnya hadza ta'am laysa bi thayyib wa la karim. Makanan enggak bagus, enggak enak. Tapi bahasanya lebih sopan. Kita terjemahkannya dengan bahasa enggak enak. Cuma di sini hadza ta'am laysa bi thayyib wa la karim. Ya. Makanannya ini enggak pas, enggak layak. Atau misalkan untuk daging, hadzal lahmu laysa bisamin wala karim. Ini dagingnya enggak segar, enggak enak. Itu ungkapannya hadzal lahmu laysa bisamin wala karim. Enggak segar, enggak enak. Ya, atau rumah misalkan yang kotor, hadzal dar hadhihi dar laysa binadhifah wala karimah. Ini rumah enggak bersih, enggak bagus. Maksudnya kotor, ya. Mau mengungkapkan kotor tapi dengan bahasa penafian. Ya. Kita tidak langsung ngomong rumahnya jelek, kotor, enggak, tapi ini rumahnya ya tidak bersih, tidak nyaman. Ya. Sebenarnya maksudnya adalah kotor begitu. Jadi ungkapan-ungkapan bahasa Arab demikian. Summa zakara ta'ala istihqaqahum lidzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa mereka berhak mendapatkan samumi wa hamim wa dhillimi yahmum la baridi wa la karim. Kenapa mereka mendapatkan ya tempat yang sangat panas, hawanya panas, airnya panas, awannya panas, gelap, enggak nyaman, enggak enak. Kenapa mereka mendapatkan demikian? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Hal itu dikarenakan mereka ketika di dunia itu mutrafin, yaitu orang yang dia lebih memilih kenikmatan dunia dibandingkan iman. Itu mutrafin. Aikanu fid dari dunya mun'imina muqbilina ala ladzati anfusihim la yalwuna ma ja'athum bihir rusulu. yaitu mereka orang-orang yang ketika di dunia lebih mementingkan kenikmatan dirinya, kelezatan dirinya, lebih mementingkan hawa nafsunya dibandingkan tunduk dan patuh terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yusirrun ayyukimun wa la yanwuna taubatan. Dan mereka ketika diingatkan ya tetap seperti itu dan tidak bertaubat. Diingatkan ya jangan lalai, ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah. Kanu yusirruna 'alal hintil 'adzim. Mereka justru yuqimun wa la yanwuna taubatan. Mereka malah justru mempertahankan keburukannya dan tidak mau bertaubat dengan berbagai macam alasannya. Ya. Memang yang namanya nasihat itu kadang kayak nampar ya. Nasihat itu kadang kayak nampar. Ini pengalaman pribadi. Kadang jadi ustadz itu pertanyaan dari jamaah atau pertanyaan dari umat kadang menampar dirinya sendiri. Kita tidak bermaksud buruk kepada si penanya, apakah mau nasihatin kita ataupun tidak, tapi terkadang itu tamparan bagi kita. Misal ya, ada orang misalkan curhat masalah rumah tangganya, padahal kita sendiri ya pasti punya permasalahan rumah tangga. Kadang gak ada yang menasehati kita, tetapi si penanya itu seolah-olah nasehatin kita. Bagaimana ya Ustadz, ada seorang suami yang melantarkan istri, tidak peduli dengan anak istrinya. Itu kita kayak ditampar ya. Itu aslinya nasihat bagi kita ya. Dan jawaban itu hakikatnya lagi nasihati saya pribadi. Kadang begitu. Itu begitu. Ada pengalaman pribadi. Karena sholat masbuk. Setelah sholat masbuk, ada yang tanya, apa hukumnya sholat masbuk? Itu kayak ditampar gak tuh? Kayak ditampar habis-habisan itu. Istilahnya ditempeling apa kanan-kiri itu. Karena sholat telat masbuk. Subhanallah, setelah sholat selesai ada yang tanya, mau tanya hukum sholat masbuk gimana? Kayak ditempeling. Sakit. Sementara, tapi kalau kita pikir lebih dalam, itu nasihat bagi kita. Subhanallah, iya, sering telat. Alhamdulillah ada yang menasehati. Walaupun terkadang awal menerima itu kayak ditabrak mobil. Kayak disayat itu hati itu. Benar-benar terpukul. Ya, apalagi kita yang ditanya. Ya. Kadang seperti itu ya. Fa'alafidinasakumullah. Sehingga terkadang nasihat, teguran datang itu begitu menyakitkan atau begitu mengagetkan, seperti ditabrak, disambar petir, disayat hatinya. Tapi kalau kita tidak langsung bereaksi, kita tahan, kita pikirkan dengan pikiran yang jernih, benar juga ini, saya salah memang. Pernah mengalami seperti itu? Demikian ya, warahmatullahi. Terkadang ya sering kita dapat nasihat dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Dan itu memang kadang teguran keras itu. Cuma ya itu harus kita terima. Apalagi yang berat, anak harus menyampaikan hukumnya dan hukum itu sebenarnya sedang nampar diri sendiri. Enggak disampaikan, nyembunyikan ilmu. Disampaikan itu nampar diri sendiri. Tapi ya itu nasihat. Susah gak jadi ustaz? Susah ya? Susah. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Karena terkadang ya namanya ustaz gak ada yang nasihati. Nasihatinya caranya begitu ya. Kalau santri salah, ustaznya nasihati, musyrifnya negur. Tapi yang ustaz kalau salah enggak ada yang negur, mau negur wah. Wedilah. Tapi subhanallah terkadang Allah punya cara lain untuk menegur kita. Ya. Dan kalau kita reaksioner, kita itu tipenya reaksioner, cepat marah, ya itu nanti nasihatnya tidak bermanfaat bagi kita. Sehingga kalau ada nasihat yang sepertinya menabrak kita, menyayat kita, menampar kita, dengerin dulu dan jangan reaksi. Dengerin dulu. Jangan langsung reaksi dengan ucapan, jangan reaksi dengan tindakan. Dengerin dulu aja, walaupun sakit kadang. Coba bayangin, habis sholat masbuk, ada yang tanya hukumnya, Ustaz, apa hukumnya sholat masbuk? Anda harus jawab di situ. Itu kayak ditempilingin gitu. Kayak tempilingin kanan kiri itu. Mohon maaf ya kalimatnya. Dan anda harus jawab di situ. Dan jawaban itu mukul diri anda sendiri. Ya. Tapi setelah dipikir lagi di rumah, kadang tidur bolak-balik, ada apa? Rupanya mikirin itu. Dan subhanallah, itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita pribadi. Nah, makanya sepahit apapun nasihat datang, latihanlah ya. Karena yang namanya obat enggak ada yang manis kecuali madu. Ya. Obat yang manis itu cuma madu. Ya, yang lainnya pahit semuanya. Ya. Paham ya? Nasihat itu seperti itu. Justru terkadang yang manis bagaikan gula itu akan memudaratkan kita. Pujian di hadapan kita, sanjungan di hadapan kita itu justru akan menjatuhkan kita sendiri. Ya, akan menjatuhkan kita sendiri. Maka di sini ikhwan fillah jazakumullah, rupanya mereka orang yang masuk neraka itu ketika ditegur kanu yusirruna, mereka itu tetap bertahan pada kekufurannya dan tidak ada niat untuk taubat. Langsung reaksi menolak. Alal himsil azim ay ahwal kufru billahi. Yaitu dia tetap bertahan kufur kepada Allah. Wa ja'lul awsan wal andad arbaban min dunillah. Dan tetap menjadikan berhala-berhala dan seruan-seruan selain Allah ya sebagai tempat meminta ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dinasihati tetap bertahan dengan kekufurannya. Kata Ibnu Abbas, al-himsil azim asyirku, tetap bertahan kepada kesyirikannya. Ya. Demikian kata Mujahid, Ikrimah, Dhaha, Qatadah dan Sudi. Qala Syi'bi, kata Syi'bi, wal yamin al-ghumus. Himsil azim yakni yamin ghumus. Sumpah palsu. Janji palsu. Janji tapi palsu. Tidak ditepati. Itu yamin al-ghumus. Ya. Sudah dinasehati, sudah ditegur, kemudian dia tetap bertahan kepada himsil azim. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamab'utsun. Mereka ketika dinasehati, ditegur tentang akhirat justru mengatakan, apakah kita kalau mati justru sudah jadi tanah, tinggal belulang, masa kita akan dibangkitkan lagi? Awa aba'unal awwalun, apakah orang-orang yang terdahulu akan dibangkitkan lagi? Mereka enggak percaya. Ya'ani annahum yaqulun dzalika mukadzibin. Mustab'idin li wuqu'ihi. Yaitu mereka mendustakan dan sepertinya enggak mungkin masa terjadi seperti itu, ya. Demikian ya, qala fi dinan subhanallah, mungkin sampai di sini karena waktunya sudah habis. Intinya adalah pelajaran yang sangat penting di sini ya tentang golongan kiri ashabus syimal, ma ashabus syimal, golongan kiri yang mereka akan ditempatkan di dalam tempat yang sangat panas udaranya, airnya sangat mendidih dan awannya pun begitu hitam pekat bau dan panas, enggak ada dingin-dinginnya, enggak ada sejuk-sejuknya sama sekali. Rupanya hal itu dikarenakan mereka itu adalah orang yang lebih memilih kenikmatan, lebih memilih hawa nafsunya dibandingkan syariat. Dan ketika dinasehati, mereka justru tidak mau bertobat dan bertahan pada al-himsil azim, bertahan pada kesyirikannya. Atau yang lebih umum secara bahasa, himsil azim adalah pada sumpah palsunya. Sudah janji, sudah sumpah, tapi dia ingkari sendiri. Atau sebagian dinukilkan oleh ahli tafsir, al-himsil azim adalah semua dosa-dosanya. Dinasehati, suruh taat, tapi dia bertahan dengan kemaksiatannya. Inilah yang membuat dia akan menjadi ashabus syimal, golongan kiri. Ya, intinya tobat. Ya, kita semuanya pasti pernah berbuat salah, pasti kita pasti berbuat dosa. Itu jelas seperti tadi yang Anda sampaikan. Ya, yang namanya sholat pun kadang kita telat, kadang apa. Tapi ketika ada yang menasehati, terima. Enggak usah kita mengutarakan alasan kita. Kamu tidak tahu seharusnya kan uzur dan seterusnya. Itu akhirnya nasihatnya di enggak manfaat bagi kita. Sudah tinggal, ya, saya salah. Ya. Sudah selesai. Walaupun kita punya alasan, enggak usah diungkapkan karena nanti nasihat itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Kalau lagi dituturi, dinasehati, skut. Dengarkan. Jangan reaksioner. Saya masih ingat tuturan orang tua dulu. Nek wong tua ngomong meneng. Masih ingat? Ya. Kalau orang tua bicara, kamu diem. Itu pendidikan yang sangat luar biasa yang ditanamkan orang dulu. Karena orang tua insya Allah pengennya baik. Kita cermati dulu apa yang diomongin orang tua tadi. Walaupun dengan nada kita dimarahi, dengan nada kita di, ya, dikatai dan seterusnya. Tapi itu nasihat. Dan kita cerna lagi, rupanya itu kebaikan bagi kita, walaupun di awalnya pahit, getir. Intinya tobat, berubah. Kalau kita salah, akui saja. Ya, kita semuanya pasti pernah salah. Demikian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala hisab yang mudah dan berlindung dari hisab yang sulit. Semoga kita termasuk menjadi dirabur rijal atau ya golongan yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya, dan kita berlindung jangan sampai menjadi ashabus syimal. Nas'alullah as-salama wal afiyah wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.